Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran Fiqhul Asma'il Husna halaman 7. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif waffaqahu Allah ta'ala manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Innal fiqha fi asma'illahil husna babun syarifun minal ilmi, bal huwal fiqhul akbaru, wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddaman fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaihi. Wa huwa ashrafu ma surifat fihi al-anfasu wa khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nailihi ulun nuha war-rasyadi, bal huwa al-ghayatu allati tasabaqa ilaiha al-mutasabikun wa nihayatu allati tanafasa fiha al-mutanafisun, wa huwa imadu sayri ila Allahi wa madkhalul qawimu linaili mahabbihi wa ridahu, wasiratul mustaqimu likulli man ahabbahu Allahu wajtabahu. Wa kama anna likulli bina'in asasan, fa inna asasa bina'id dini al-imanu billahi subhanahu wa bi asma'ihi wa sifatihi. Wa kullama kana hadal asasu rasikhan humilal bunyanu bikuwatin wa thabatin wa salima minat tada'i wa sukuti. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala man arada uluwa bunyanihi fa'alayhi bi tawthiki asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tinai wa shiddatil i'tinai bihi. Fa inna uluwal bunyani ala qadri tawthikil asasi wa ihkamihi, fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuha al-imanu, wa mata kana al-asasu wathiqan humilal bunyanu wa'tala alayhi, wa idha tahaddama shay'un minal bunyani sahula tadarukahu wa idha kana al-asasu ghayra wathiqin lam yartafi'il bunyanu wa lam yuthbit wa idha tahaddama shay'un minal asasi saqatal bunyanu aw kada. Fal'arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamihi, wal jahilu yarfa'u fil bina'i an ghayri asasin, fala yalbathu bunyanahu ayyaskuta. Qala ta'ala afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafajru finhar fanhara bihi fi nari jahannam. Al-ayah. Fal asasu libina'il a'mali kal quwwati libadanil insani, fa idza kanatil quwwatu qawiyatan hamalatil badana wa dafa'at ودفعت كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن، وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيئا من أعالي البناء وسطحه kana tadarukuhu ashala alaika min kharabil asasi. Nah, ini bagian yang utama ya, sebagai pendahuluan sebelum membahas secara langsung fikih dari al-asmaul husna. Beliau memulainya dengan pembahasan yang diberi judul Ma'rifatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih, atau manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih, kedudukan ilmu asma'ullah dan sifat-sifatnya. Kata beliau rahimahullah, innal fiqha fi asma'illahil husna, sesungguhnya memahami asma'ullah al-husna adalah babun syarif minal ilmu, bab yang mulia dari ilmu. Ini bab ilmu yang mulia. Bal huwal fiqhul akbar, bahkan dia adalah al-fiqhul akbar, bentuk fikih yang paling besar. Istilah seperti ini yang dikenal dari Al-Imam Abu Hanifah, nah, rahimahullah, dan dia punya kitab dalam masalah akidah judulnya ini Al-Fiqhul Akbar. Nah, kemudian para ulama sering menukil istilah ini. Jadi memahami Asma'ullah Al-Husna, ini bab yang mulia dari ilmu, bahkan dia adalah Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Ada orang belakangan menulis kitab masalah akidah juga dengan judul seperti ini, Al-Fiqhul Akbar. Ada sekitar berapa, kalau nggak salah 2 atau 3 jilid. Jilid yang pernah lihat di Damat ya. Tapi belum, anda sempat beli. Wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddaman fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, muttafaqun alaih. Dan dia ini memahami Asma'ullah al-Husna masuk pertama kali dan terdahulu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Ini kan umum ya, tentang keutamaan al-fiqhu fid din atau faqhu fid din. Maka masuk dalam makna hadis ini pertama kali adalah masalah apa? Ma'rifatullah. Naam, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatih. Naam. Wa huwa, dan ini muttafaqun alaihnya. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa huwa asyrafu ma surifat fihi al-anfas, dan ilmu ini adalah yang paling mulia dari perkara yang surifat fihi al-anfas, diarahkan padanya nafas-nafas ini. Ini nafas kita ya, yang kita pakai untuk beramal. Maka yang paling mulia untuk kita habiskan nafas kita di dalamnya adalah untuk memahami ilmu ini. Nah, itu maksudnya. Wa khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nailihi ulun nuha wa rasyad, dan sebaik-baik perkara yang berusaha menghasilkannya dan mencapainya orang-orang yang berakal dan yang terbimbing. Nah, orang yang berakal, orang yang terbimbing memiliki apa? Banyak tujuan, ya. Banyak usaha, banyak upaya menghasilkan, mencapai cita-cita. Maka dari semua tujuan yang dikejar oleh orang-orang berakal, ilmu ini adalah yang paling bagus untuk dikejar. Ya, untuk difahami betul-betul dan dimengerti ya, dengan sebenar-benarnya. Karena kegunaannya sangat banyak ilmu ini. Nah, lebih daripada ilmu-ilmu yang lain. Nah, bal huwal ghayah, bahkan dia adalah tujuan akhir, allati tasabaqa ilaihi mutasabiqun, yang berlomba-lomba kepada tujuan akhir tadi orang-orang yang berlomba-lomba. Semua orang yang melakukan apa? Perlombaan. Mesti tujuannya adalah apa? Mencapai kemuliaan, mencapai apalagi? Ketinggian derajat, mencapai kebahagiaan, mencapai keamanan, mencapai semua cita-cita, ya kan? Nah, semua cita-cita orang yang berlomba-lomba itu ya, tujuan akhirnya adalah ke sini. Ya, ini dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Karena segala perbendaharaan hidup ini ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perbendaharaan kehidupan ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nihaya allati tanafasa fil mutanafisin. Dan nihaya, pengakhirannya, penghabisan yang berlomba-lomba di dalamnya orang yang berlomba-lomba. Nah, mencapai segala kebaikan, segala keutamaan, segala kebahagiaan, segala kesenangan. Ya, puncaknya itu di sini. Kalau orang itu betul-betul mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Allah lah segala kebenaran itu. Yang namanya kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan, keabadian, kenikmatan semua Allah yang punya. Nah, maka kalau kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat di apa yang di sisi Allah itu. Nah. Ini sudah tadi. Wa huwa imadus sayr ila Allah. Dan ilmu ini adalah imad, tiang, ya, pokok perjalanan menuju Allah. Setiap manusia dalam perjalanan, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan insan, innaka kadihun ila rabbik kadhan famulati. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu bekerja keras, ya, untuk kembali kepada Rabbmu. Pastilah kamu akan berjumpa dengannya. Nah, maka harus dipahami bahwasanya perjalanan hidup ini adalah perjalanan untuk kembali kepada Allah. Nah, imadus sair, tiang pokok, ya, untuk perjalanan menuju Allah Ta'ala adalah ilmu ini. Ilmu ini. Nah, agar kita apa? Betul-betul berjalan dengan lurus, selamat, sehingga berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan diridhai. Dalam keadaan diridhai. Wal madkhalul qawimu. Dan jalan masuk yang lurus. Ilmu ini, jalan masuk yang lurus, linaili mahabbihi wa ridha, untuk mencapai kecintaannya dan keridhaannya. Jalan yang benar, yang lurus. Wasirat mustaqim. Ya, dan jalan yang lurus, likulli man ahabbahullah wa jtaba, untuk setiap orang yang Allah cintai dan yang Allah pilih. Nah, setiap hamba yang Allah cintai, setiap hamba yang Allah jadikan sebagai hamba pilihan, mesti lewat jalan ini. Mesti lewat jalan ini. Nah, ini pengenalan dari beliau betapa ilmu tentang asma Allah wa sifat wa sifatihi itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Nah, babun syarif min al-ilm al-fiqh al-akbar yadkhulu fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din dukhulan awwaliyan wa muqaddaman. 3. Kemudian asyrafu ma surifat fihi al-anfas khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nayli ulul nuha wal irsyad. Naam. Al-ghayah allati tasabaqa ilayha al-mutasabiqun. An-nihayah allati tanafasa fiha al-mutanafisun. Imadus sayr ila Allah. Al-madhhu al-qawim li nayli mahabi wa ridah. As-siratul mustaqim li kulli man ahabbahu Allah wa jtaba. 10. Yang menerangkan bagaimana ketinggian ilmu ini. Yes. Kemudian beliau mengatakan wa kama anna likulli bina'in asas. Ini mulai apa? Lebih jauh untuk menerangkan kepada kita betapa pentingnya ilmu ini. Kata beliau, sebagaimana setiap bangunan itu punya pondasi. Fa inna asasa bina'id din, maka sesungguhnya pondasi bangunan agama itu adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa bi asma'ihi wa sifatihi. Dan mengimani nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Ini asas. Asas bina'id din. Ingat-ingat. Nah. Al-imanu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi, ini adalah asasu bina'id din. Asas bangunan agama kita. Wa kullama kana al-asas kana hadha al-asas rasikhan fi haml al-bunyan atau hamal al-bunyana biquwatin wa tsabatin. Dan setiap kali asas ini kokoh, kuat, maka asas ini akan bisa memikul bangunan tadi dengan kuat dan kokoh. Wasalima minat tada'i wasukut, dan selamat dari yang namanya at-tada'i, ya, ini apa, keluhan, ya, keluhan dan keruntuhan. Tidak akan apa mengkhawatirkan begitu kalau dasarnya kuat. Nah, jadi kedudukan ilmu tentang asma'ullah wa sifatihi kaitannya dengan ad-din, ya, dengan agama, itu asasnya, asasnya. Nah, maka sebagaimana setiap bangunan itu punya asas, inilah asas daripada bangunan agama kita. Semakin asasnya ini kuat, maka semakin kuat pula apa bangunannya. Maka kalau orang ingin menginginkan kekuatan pada bangunan agamanya, dia harus kuatkan asasnya terlebih dahulu. Sehingga membutuhkan dia apa, memahami dengan sebaik-baiknya ilmu ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, man arada uluwa bunyani fa'alaihi bitawthiki asasih wa ihkamihi wa shiddati li'tina'i bihi. Siapa yang ingin tinggi pada bangunannya, ingin bangunannya itu tinggi, maka kewajiban dia adalah tawthiq, menguatkan asasnya, wa ihkamih, dan mengokohkannya, wa shiddati li'tina'i bihi, dan sangat memperhatikannya. Ini sudah menjadi apa, hukum, ya, yang maklum, diketahui, ya, dimaklumi oleh setiap orang yang berakal. Siapa yang ingin memiliki bangunan yang tinggi, maka pasti dia apa, diharuskan menguatkan fondasinya, mengokohkannya, dan betul-betul memperhatikannya dengan baik agar jangan sampai apa, ada yang lemah, ada yang goyah. Kuatkan dulu asasnya, baru setelah itu dia bangun bangunannya tinggi-tinggi. Paham? Nah, kata beliau, fa inna ulwal bunyan ala qadri tawthiqil asas wa ihkami. Karena tingginya bangunan itu menyesuaikan dengan kadar kokohnya asas. Ya, kuatnya asas. Lihat. Ya, jadi apa? Ulama kita sangat memahami ilmu seperti ini. Walaupun mungkin ini dibilang ilmunya arsiteknya. Tapi ini perkara yang maklum. Indal uqala. Di sisi orang yang berakal. Pemahaman umum ini harus disadarkan dulu oleh kita sebelum meluas pada pembahasan yang lainnya. Bahwa bila kita ingin memiliki bangunan yang tinggi, maka kewajiban kita adalah menguatkan, mengukuhkan fondasinya, memperhatikannya dengan sangat. Nah, karena tingginya bangunan itu mengikuti apa, kadar kekuatan asasnya. Kemudian beliau apa, membahas berikutnya, fal a'mal wad darajat bunyan. Maka amalan dan derajat-derajat itu laksana bangunan. Ya, amalan ini, entah itu ucapan, perbuatan, ya, apapun yang masuk dalam kategori amal, itu laksana bangunan. Wa asasuha al-iman, pondasinya adalah iman. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu diumpamakan iman ini sebagai apa? Akar yang kuat. Amalan itu batang, ya, dan rantingnya. Paham? Wa mata kana al-asas wathiqan. Kapan saja asasnya itu kuat, hamal al-bunyana, dia akan bisa memikul bangunan, wa tala alaih, dan bisa bangunan tadi tinggi di atas asas tersebut. Ya. Asasnya bisa menopang, dan bangunannya bisa tinggi. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula tadaruku. Dan kalau ada sesuatu dari bangunannya yang runtuh, itu mudah memperbaikinya. Karena apa? Asasnya kuat. Asasnya kuat. Misalkan ada salah satu sisi bangunan yang ini perlu diperbaiki, ya mudah, ya, karena asasnya kuat. Mau diapain juga, ya, bangunannya. Kalau asas itu kuat, itu mudah. Wa idza kana al-asas ghairu wathiq, dan bila asasnya itu tidak kuat, lam yaltafi'il bunyan, bangunannya enggak bisa tinggi, walan tathbut, dan tidak bisa kokoh. Wa idza tahaddamat syai'un min al-asas saqata al-bunyan aw kad. Dan apabila sesuatu dari asas tadi ada yang runtuh, ini sangat apa? Membahayakan, yaitu menyebabkan jatuhnya bangunan tadi, atau bahkan apa? Hampir dikatakan jatuh bangunan tadi, runtuh. Itu logikanya. Paham? Nah, kalau ini sudah dipahami, fal 'arif, maka orang yang bijak, kata beliau, himmatuhu, perhatian dia itu adalah tashihul asas wa ihkamuhu, ya, memperbaiki asasnya dan menguatkannya. Kalau dia melihat dalam dirinya, agama saya kok kayaknya guncang, ya, agama saya kok kayak enggak kok ini, kenapa? Orang yang bijak selalu apa? Curiganya kepada asasnya. Nah, berarti ada yang enggak beres pada asas bangunan agama saya ini. Ada yang lemah pada bangunan, apa, asas bangunan agama saya ini. Nah, itu pandangan orang yang bijak. Nah. Wal jahil, dan orang yang bodoh, yang jahil, yarfa'u bil bunyan an ghairi asas. Dia itu meninggikan bangunan tapi tidak pakai asas. Sehingga apapun dia lakukan, amalan apapun dia kerjakan, ikut alus, gitu ya. Lagi tren ini ya ikut, lagi tren itu ya ikut. Semua ya, dia ikuti apa yang dia pandang ini bagus ini. Tapi dia memiliki apa? Landasan apa-apa. Itu orang bodoh. Cara berpikirnya orang yang bodoh. Yang penting beramal, tidak mengerti dasarnya. Jadi orang yang bijak, ya, tidak. Dia perhatikan ya, kebagusan dasarnya, kekokohan dasarnya, baru dia amalkan. Begitu. Kalau dasarnya ini tidak kokoh, dia tidak akan beramal. Untuk apa? Fala yalbathu bunyanuhu ayyasquta. La yalbath artinya tidak akan lama. Bangunan orang yang bodoh tadi itu akan runtuh. Kenapa? Dibangunnya tidak pakai asas. Tidak pakai asas. Nah, itu bedanya orang yang arif dengan orang yang jahil dalam masalah ini. Orang yang bijak itu selalu dia berpikir bagaimana asasnya itu benar dan kuat. Orang yang jahil gak peduli asasnya, yang penting amalannya, yang penting bangunannya. Sehingga apa? Tidak akan lama orang yang jahil itu bangunannya apa? Runtuh. Nah, sehingga kita lihat ketika orang yang jahil itu diuji dengan kenikmatan, dia akan lupa diri. Tidak pandai bersyukur. Ketika datang ujian musibah, dia akan mudah patah. Ya, putus asa, putus harapan, karena bangunan agamanya nggak pakai asas, dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafajul finhari fanharbihi finabjahan. Ya, lihat bagaimana Al-Quran mengajak kita berpikir dengan akal. Kata Allah Ta'ala, apakah orang yang mendasari bangunannya di atas takwa dari Allah dan keridhaan yang lebih baik, ataukah orang yang mendasari bangunannya di atas tepi jurang kebinasaan yang membuatnya binasa, ya, terjerumus ke dalam neraka jahanam. Pikir dengan akalmu yang sehat. Mana yang lebih baik? Jelas, yang lebih baik adalah orang yang membangun bangunannya di atas dasar apa? Takwa. Di atas ar-ridha. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas dasar takwa ini dia bangun agamanya itu dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya, dan dia niatkan itu semua dengan mencari apa? Ridhonya. Nah, ini yang lebih baik, ya. Walaupun mungkin tidak apa, tidak sementereng, ya, orang yang lain bangunannya itu gak setinggi, ya, orang yang lain bangunannya, tapi betul-betul dibangun di atas apa? Dasarnya kuat, apa? Takwa. Ya. Niatnya adalah ridha Allah, ya, keridhaan Allah Ta'ala. Sehingga yang dia amalkan itu batinnya ikhlas, zahirnya ittiba. Jadi, walaupun sederhana bangunannya, tapi apa? Khair, ini lebih baik daripada orang yang membangun bangunan agamanya itu dengan banyak amalan, tapi gak ada yang ikhlas, atau kalau dia ikhlas gak sesuai dengan sunnah, gak ittiba. Itu diumpamakan apa? Dia membangun bangunannya di atas syafajul finhar, tepi jurang yang membinasakan. Karena tidak akan apa? Bermanfaat orang yang beramal tapi gak ikhlas, atau dia ikhlas tapi gak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manfaatnya. Iya kan? Nah, ini. Qala wa faqallah fal asasu. Atau ini masih perkataan Muqayyim, ya. Qala rahimallah fal asasu li bina'il a'mal kal quwwati li badanil insan. Maka pondasi bagi bangunan amalan itu seperti kekuatan bagi badan manusia. Faidah kanatin kuwatu kawiyah, maka kalau kekuatan pada manusia itu kuat, hamalatil badan, bisa memikul badan ini, wadafaat kathiran minal afat, dan bisa menolak kebanyakan dari penyakit. Faidah kanatin kuwatu da'ifah, dan kalau kekuatannya lemah, da'ufa hamluhalil badan, maka lemah pula kemampuannya memikul badan. Wakanatil afatu ilaihi asra'u syai'in, dan penyakitnya akan sangat cepat mengenai dia. Paham? Karena daya tahannya apa? Lemah. Orang itu lihat badan itu, kalau daya tahannya kuat, itu dia membawa badan ringan, ya. Mau kerja apapun yang dia lakukan ringan, karena punya daya tahannya kuat. Nah, jadi kalau daya tahannya lemah, ya, maka dia enggak bisa membawa badannya dengan maksimal, dan bahkan mudah sekali apa? Terserang penyakit. Nah, begitulah pendekatannya, asas, ya, bangunan dikaitkan dengan apa? Bangunannya. Nah, asas bangunan hubungannya dengan bangunan itu sendiri seperti kekuatan hubungannya dengan apa? Badan. Fahmil bunyanak ala kuwati asasil iman, maka pikulah bangunanmu itu di atas kekuatan asas iman. Faida apa ini? Tash'atha syai'un min a'alil bina wasathihi kana tadarukuhu ashala alaik min kharabil asas. Apabila ada kerusakan, ya, sedikit dari atas bangunan dan atapnya, memperbaikinya itu lebih mudah bagimu daripada kerusakan asasnya. Ya, kalau yang atas itu rusak, enggak rapi, perlu dibenahi, dilihat. Itu lebih mudah kalau asasnya kuat. Beda kalau asasnya yang lemah, itu memperbaikinya sulit. Paham? karena harus merombak dari bawah. Mungkin dulu ya. Insyaallah yang lainnya kita sambung lagi yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.